Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Al-Muallif Syekhul Islam, Al-Imam Al-Mujaddid, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyah, rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam kitab Al-Aqidah, Al-Wasitiyah, وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد دخل في هذه الجملة dan telah masuk di dalam jumlah ini, di dalam kalimat-kalimat ini, ma wasafallahu bihi nafsah, apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya, fi surat al-ikhlas, di dalam surat al-ikhlas, allati ta'dilu thuluth al-Quran, yang menyamai atau setara dengan sepertiga al-Quran. Haitsu yaqulu, di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah, dia adalah Allah ahad yang Maha Esa. Allahu samad, dialah as-samad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada satupun yang menyamainya, menandinginya. Penulis rahimahullah Ibnu Taimiyah mengatakan waqad dakhala fi hadhihi jumlah, masuk atau termasuk di dalam jumlah ini. Ya, jumlah yang beliau maksudkan yang mana? Apakah maksudnya adalah masuk di dalam penafian dan penetapan yang keduanya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dikatakan oleh penulis rahimahullah ya sebelumnya waqad jamaa wa huwa subhanahu qad jamaa fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifat dan nama-nama yang dia sebutkan untuk dirinya Allah telah menggabungkan antara penafian dan penetapan. Ya, apakah yang dimaksud dengan fi hadhil jumlah, masuk di dalam jumlah ini, ya, adalah penafian dan penetapan yang Allah gabungkan di dalam Al-Quran terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya? Jawabannya mungkin saja. Dan ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan fi hadhil jumlah, termasuk di dalam jumlah ini, yakni apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullah di awal, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Dan di antara iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mentahrifnya, tanpa mentakwilnya, tanpa mentakifnya, dan tanpa mentamsilnya. Ini kemungkinan yang kedua. Disebutkan oleh sebagian pensyarah, ya, bahwa kemungkinan yang kedua inilah ya, yang lebih nampak. Bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan waqad dakhala fi hadhihi jumlah telah masuk. Ya, ini termasuk di dalam jumlah ini, yakni di dalam prinsip-prinsip Ahli sunnah wal jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni keseluruhan yang dimaksud dengan jumlah yakni keseluruhan prinsip Ahli sunnah wal jamaah ya di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jadi kemungkinan yang pertama tadi, ya mungkin saja, tapi nanti akan muncul iskal, ya. Akan muncul iskal, ketidakjelasan, karena tidak semua ayat dan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini menggabungkan penafian dan penetapan. Tidak semua ayat dan hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah berikutnya, ya tidak semuanya yang menyebutkan penafian dan penetapan sekaligus. Ya. Adapun surat Al-Ikhlas yang beliau sebutkan, jelas ini menggabungkan penafian dan penetapan. Demikian juga ayat kursi yang beliau sebutkan setelahnya. Adapun ayat-ayat berikutnya, maka tidak, ya tidak semuanya menggabungkan penafian dan penetapan. Sehingga yang lebih tepat, maksud Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qad dakhala fi hadhil jumlah, termasuk di dalam jumlah ini, yakni keseluruhan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi ayat-ayat semacam ini, ya, ayat-ayat semacam ini, demikian juga hadis-hadis semisal ini yang beliau sebutkan, sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah sesuai dengan prinsip mereka yang diajarkan, ya, di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Yani menetapkan, ya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis tanpa mentahrifnya, tanpa menta'wilnya, tanpa mentakyifnya, dan juga tanpa mentamtsilnya. Nah, sehingga beberapa ayat dan hadis yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah itu ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semuanya, tetapi sebagai contoh, ya, beberapa ayat dan beberapa hadis yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian insyaallah akan kita pelajari, ya, bagaimana penerapan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang sebelumnya telah kita ulas, ya, di dalam bab al-asma wa sifat. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah, dan termasuk di dalam jumlah ini ma wasafa Allah bi nafsah. Ya. Sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya fi surat al-Ikhlas. Di dalam surat al-Ikhlas. Naam. Beliau mengatakan surah. Ya. Apa makna surah atau surah, surat? Ya, surah yaitu ibarah an ayatin min kitabillahi musawwarah munfasilah amma qablaha wa amma ba'daha. Nah, surah yaitu ibarah, ungkapan, istilah. An ayatin, tentang beberapa ayat atau tentang ayat-ayat. Min kitabillah, dari kitabullah, dari Al-Quran. Surah yaitu istilah tentang ayat-ayat dari Al-Quran yang musawwarah. Yang musawwarah. Apa makna musawwarah? Ya'ni munfasilah, terpisah. Musawwarah ya'ni munfasilah, terpisah. Terpisah dari apa? Munfasilah amma qablaha, terpisah dari yang sebelumnya. Wa amma ba'daha, dan terpisah dari yang setelahnya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan surah, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran yang terpisah dari yang sebelumnya, yakni ayat-ayat yang sebelumnya, dan terpisah dari ayat-ayat lain yang setelahnya. Ya. Jadi satu kesatuan, jadi satu surah. Ya. Diambil as-surah, diambil dari kata sur. Sur artinya pagar atau pembatas. Ya, karena beberapa ayat ini terbatasi. Ya, terbatasi dan terpisah dari ayat-ayat lain sebelumnya dan ayat-ayat lain setelahnya. Nah. Kemudian Al-Ikhlas. Ya. Kemudian Al-Ikhlas. Kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Ya, Al-Ikhlas pada asalnya bermakna batanqiyah, memurnikan, membersihkan, memurnikan. Ya, memurnikan, mengkhususkan. Itu makna ikhlas. Masdar dari akhlasa yukhlisu, ikhlasan, membersihkan, memurnikan, mengkhususkan. Ya. Ketika ada sesuatu yang dimurnikan, ya, dan dipisahkan dari, ya, benda-benda lain atau hal-hal lain yang menyusupinya, ya, sehingga menjadi murni dan bersih, maka disebut benda tersebut atau hal tersebut, ya, diikhlaskan, yakni dimurnikan, dibersihkan. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa, ya, surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Ya, surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, disebut surat Al-Ikhlas. Ya. Alasannya yang pertama, li'annaha tatadammanu al-ikhlasa lillahi 'azza wa jalla. Ya. Wa man amana biha fa huwa muqdis. Karena surat ini, ya, surat ini, ya, mendorong seseorang, ya, yang mengimaninya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jika dipelajari, difahami maknanya dengan baik dan diimani, diyakini seyakin-yakinnya, ya, maka orang itu akan terdorong untuk senantiasa ikhlas billahi ta'ala. Ya. Di dalam niat-niatnya, dia selalu meniatkan ucapan dan perbuatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Nah. Kemudian, sebab yang kedua, ya. Ya, sebab yang kedua, dinamakan surat Al-Ikhlas, li'annaha mukhlasah. Ya. Karena surat ini dimurnikan dan dikhususkan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena surat ini dimurnikan dan dikhususkan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, sebab Al-Qur'an sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, Al-Qur'an itu berisi apa? Berisi akhbar dan ahkam, berita dan hukum-hukum. Ya, hukum-hukum yakni perintah dan larangan. Perintah untuk bertauhid, larangan, ya, dari kesyirikan, perintah untuk mengerjakan sholat, perintah untuk membayarkan zakat, perintah untuk berpuasa, berhaji. Ya, demikian juga larangan dari berbagai hal, larangan berzina, larangan memakan riba, ya, dan seterusnya. Prinsip hukum, yakni perintah dan larangan. Dan di sisi yang lain, Al-Quran juga mengandung khabar, berita. Dan berita-berita yang ada dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Akhbar, Al-Quran, khabar-khabar atau berita-berita dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhbar anillah, berita-berita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita-berita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah akhbar, ya, an ghairillah, ya, berita-berita tentang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita-berita tentang selain Allah. Seperti apa? Ya, seperti peristiwa-peristiwa, kisah-kisah terdahulu, ya, atau kisah-kisah, ya, ya, yang akan datang. Ini tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman atau di hari kiamat. Nah, jadi sekali lagi Al-Quran itu, ya, mencakup berita dan hukum. Nah, berita terbagi menjadi dua, berita tentang Allah dan berita tentang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum yang dimaksud adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan hukum syariat. Nah, surat Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas dengan sebab yang kedua ini, yakni mukhlasah, karena dikhususkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan ya tentang Allah. Tidak berisi perintah dan larangan. Ya, tidak berisi hukum-hukum syariat. Ya. Tidak berisi hukum-hukum syariat, perintah untuk mengerjakan salat, membayarkan zakat, larangan dari berzina, mencuri, membunuh, berbuat kesyirikan. Tidak. Demikian juga surat Al-Ikhlas ini tidak ya menyebutkan berita tentang selain Allah. Ya, jadi tidak menyebutkan hukum, demikian juga tidak menyebutkan berita tentang selain Allah. Murni, dimurnikan hanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, berbeda dengan surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain yang menyebutkan tentang Allah, menyebutkan tentang selain Allah, menyebutkan tentang hukum-hukum. Ya, ada pun surat ini, surat Al-Ikhlas, disebut ikhlas, ini murni, dimurnikan. Nah, sehingga ya, menurut sebab yang pertama, ya, surat Al-Ikhlas dinamakan dengan nama ini, karena surat Al-Ikhlas ya, itu mukhlisah, menggunakan isim fa'il. Menurut sebab yang pertama, surat Al-Ikhlas mendorong seseorang untuk ikhlas. Maka dibawa kepada makna isim fa'il. Surat Al-Ikhlas, mukhlisah. Mengikhlaskan. Maksudnya adalah membuat ikhlas. Ya, membuat ikhlas. Ya, siapapun yang beriman dengan kandungannya. Dan menurut sebab yang kedua, dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, dibawa kepada makna isim maf'ul. Surat Al-Ikhlas ini mukhlasah, dimurnikan, dikhususkan ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ya ma wasafa Allah bi nafsihi ya fi surah Al-Ikhlas allati ta'dilu thulutsa al-Qur'an. Ya, surat Al-Ikhlas ya, yang ta'dil, ta'dil yakni tusawi, tuwazi, ya, tuwazin, yakni yang setara, setara, sepadan, menyamai, tulut, sepertiga Al-Quran. Naam. Menyamai sepertiga Al-Quran. Ya. Nah, surat Al-Ikhlas disebut menyamai dan setara dengan sepertiga Al-Quran. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Ya, bahwa ada seseorang yang mendengar orang lain. Ya. Selama satu malam, semalam suntuk sampai pagi, dia hanya membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Mungkin ketika salat malam hanya itu yang dibaca sampai pagi. Ya. Maka orang yang mendengar ini melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seolah-olah menganggap sedikit, kenapa hanya itu yang diulang-ulang padahal waktunya sangat panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Sungguh surat ini la ta'dil, benar-benar menyamai, setara, sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Jadi seolah-olah ya, pahalanya ya, seperti pahala seseorang membaca sepertiga dari Al-Quran. Ini 10 juz. Ya. Sekitar 10 juz. Nah, pertanyaannya, surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran dari segi apa? Surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran dari segi apa? Ya, jawabannya, ya, min jihat as-sawab wal jaza, dari segi pahalanya, ya, dari segi pahalanya. Nah, dari segi pahalanya. Nah. Dan tidak menyamai sepertiga Al-Quran dari segi ijza, keabsahannya. Keabsahannya. Dari segi apa? Keabsahannya. Sebagai contoh. Seandainya ada orang yang bernazar untuk membaca sepertiga dari Al-Quran. Seandainya ada orang yang bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran. Boleh atau tidak kalau dia hanya membaca surat Al-Ikhlas saja? Jawabannya tidak boleh. Karena tidak sah sebagai apa? Sepertiga Al-Quran. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi SAW, la ta'dilu tsuruts Al-Quran, menyamai sepertiga Al-Quran, yakni fil jaza, la fil ijza. Fil jaza, la fil ijza. Dari segi pahalanya yang dicatat, bukan dari segi keabsahannya. Tetap tidak menyamai sepertiga Al-Quran dari segi keabsahannya. Ya. Naam. Kemudian, mengapa surat Al-Ikhlas ini, ya, dari segi pahala, itu ta'dilu tsuruts Al-Quran, menyamai sepertiga Al-Quran, ya, menyamai sepertiga Al-Quran. Nah, ini diterangkan oleh para ulama. Ya, sebab surat Al-Ikhlas yang pendek ini ternyata pahalanya, ya, jika dibaca, maka pahala membacanya menyamai membaca sepertiga Al-Quran. Sebabnya adalah anna mabahits Al-Quran salasah. Karena kandungan Al-Quran itu ada tiga macam. Kandungan Al-Quran itu ada tiga macam. Sebagaimana yang baru saja kita pelajari. Kandungan Al-Quran ada tiga macam. Yang pertama adalah khabar anillah. Khabar anillah, berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran menyebutkan, ya, berita-berita tentang Allah, tentang nama-nama, sifat-sifatnya, dan tentang perbuatan-perbuatannya. Nah, kemudian macam kandungan Al-Quran yang kedua adalah khabar anil makhlukat. Ya, khabar anil makhlukat. Berita tentang para makhluk. Berita tentang para makhluk. Seperti apa? Ya, seperti berita tentang umat-umat yang terdahulu. Ya. Atau berita tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ketika turunnya Al-Quran. Atau berita-berita tentang peristiwa yang akan datang. Ya. Peristiwa yang akan datang. Nah. Kemudian, macam kandungan Al-Quran. Ya. Macam kandungan Al-Quran. Yang ketiga adalah ahkam, hukum-hukum. Yakni perintah dan larangan, seperti tadi. Ya. Perintah dan larangan seperti tadi. Nah, perintah dan larangan. Nah, pertanyaannya, ya, surat Al-Ikhlas itu mencakup macam yang mana? Jawabannya macam kandungan Al-Quran yang pertama, yaitu berita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepertiga, ya. Sepertiga dari macam-macam kandungan Al-Quran. Ya. Karena surat Al-Ikhlas, ya, mencakup atau dikhususkan, ya, untuk satu macam dari tiga macam kandungan Al-Quran. Jadi itu sepertiganya. Oleh karena itulah surat Al-Ikhlas, ta'dilu tsuruts Al-Quran, dari segi pahala membacanya, menyamai sepertiga Al-Quran. Karena menyebutkan atau mengandung satu macam kandungan Al-Quran dari ketiga macamnya. Bahkan itu macam kandungan Al-Quran yang paling mulia, yaitu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam. Nah, dari sini juga dapat diambil sebuah faedah. Ya, dari keterangan bahwa surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, dapat diambil darinya sebuah faedah. Yaitu apa? Faedah ini diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah tersebut adalah bahwa annal Quran ba'dhuhu afdharu min ba'd. Ya, Al-Quran sebagiannya, sebagian dari Al-Quran lebih afdal daripada sebagian yang lain. Ya. Sebagian dari Al-Quran lebih afdal dari sebagian yang lain. Ya. Sebagian surat dari Al-Quran lebih afdal daripada surat yang lain. Sebagian ayat, beberapa ayat dari Al-Quran lebih afdal daripada ayat-ayat yang lain. Naam. Naam. Dan at-tafdhil, ya, keutamaan, lebih diutamakannya sebagian dari Al-Quran dibandingkan dengan sebagian yang lain. Dibandingkan dengan sebagian yang lain. Nah. Ditinjau dari sisi apa? Ya, kenapa sebagian Al-Quran, sebagian ayat, beberapa ayat, itu dikatakan lebih afdol sampai menjadi lebih afdol, lebih utama daripada sebagian ayat yang lain. Nah, ini ditinjau dari segi maknanya, makna yang terkandung di dalamnya. Dari segi makna yang terkandung di dalamnya. Naam. Ya, sebagai contoh surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas ini ya mengandung makna atau kandungan maknanya tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu lebih afdal daripada surat yang sebelumnya. Yaitu surat apa? Sebagai contoh surat sebelumnya yaitu surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab ya, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, menceritakan atau menyebutkan tentang siapa? Ya, tentang selain Allah. Bahkan tentang ya, seseorang ya, bersama istrinya yang terancam dengan apa? An-nar. Ya. Yang Allah ancam dengan an-nar, neraka. Ya. Mana yang lebih afdal? Tentunya yang lebih afdal, yang lebih utama adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bagaimana? Ya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ya, kemuliaan ilmu, kan ilmu itu bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam, bertingkat-tingkat kemuliaannya. Nah, kemuliaan suatu ilmu itu bergantung pada kemuliaan ya, isi pembahasannya, apa yang dipelajari. Ya, terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dipelajari apa? Nah, di sana ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah, maka itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan ayat-ayat yang lain, yang menyebutkan tentang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan sebelum kita mulai membahas tentang beberapa ayat, yakni ayat-ayat dari surat Al-Ikhlas, ya. Ya, kembali kepada perkataan penulis rahimahullah, ma wasafallahu bi nafsah. Ya, apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya. Sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya. Ya. Ini perlu kita beri catatan. Yang dimaksud di sini tidak hanya sifat-sifat Allah, ya, tetapi mencakup tiga hal. Masuk di dalam jumlah ini, di dalam keseluruhan prinsip Ahlussunnah di dalam bab al-asma' wa sifat, ya, ma wasafallahu bihi nafsah, masuk di dalamnya, yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah tiga hal. Yang pertama adalah al-asma', asma'ullah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab ya, setiap nama ya, yang Allah miliki itu mengandung makna sifat. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat Allah. Sifatullah. Ya, ini jelas. Sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan untuk dirinya. Kemudian yang ketiga adalah af'alullah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Karena perbuatan itu juga mengandung sifat. Karena perbuatan itu juga mengandung sifat. Yaitu sifat apa? Ya, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sehingga semuanya masuk di dalam pembahasan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, sehingga ya kalau mencermati kalimat beliau, ya jangan sampai memunculkan pertanyaan, loh, kenapa hanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan yang disinggung oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah? Padahal ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan beliau sebutkan, yang beliau nukilkan itu tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah. Jawabannya, ma wasafallahu bihi nafsah. Ya, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri? Ya, kalimat penulis ini mencakup asma'ullah, nama-nama Allah, karena setiap nama pasti mengandung sifat bagi Allah. Demikian juga sifat-sifat Allah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah itu merupakan sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena perbuatan itu juga sifat. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang pertama surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Nah, sebelumnya apa sebab turunnya surat ini? Ya, apa sebab turunnya surat ini? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang sebab nuzul, sebab turunnya surat ini. Ya, seperti yang untuk belajari bahwa ya, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang ibtidaiyah, yakni dengan begitu saja turun tanpa ada sebab tertentu. Yani sebab pertanyaan yang kemudian Allah jawab, atau karena ada peristiwa tertentu yang akan Allah terangkan hukumnya, ya, akan Allah terangkan hukumnya misalkan, ya. Dan yang kedua adalah ayat-ayat Al-Quran yang sababiyah, yakni memiliki sebab nuzul. Nah, surat Al-Ikhlas dikatakan oleh para ulama tergolong ayat-ayat yang memiliki sebab nuzul, memiliki sebab turunnya. Nah, apa sebab nuzulnya? Ya. Ada beberapa riwayat. Ya, di antara riwayat-riwayat tersebut menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ya, tentang orang-orang musyrik, tentang musyrikin yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa perkataan mereka? Unsub lana rabbak. Yani sif lana rabbak. Ya. Sebutkanlah kepada kami ya sifat Rabbmu. Ya, sifatilah Rabbmu kepada kami. Ya, gambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Unsub lana rabbaka, yani sif. Sifatilah, sifatkanlah Rabbmu kepada kami. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa suratnya Makkiyah atau Madaniyah. Ya, Makkiyah. Yani sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Karena beliau sering berdialog ya dengan orang-orang musyrik, sehingga turun sesuai dengan yang dibutuhkan. Ayat-ayat Al-Qur'an turun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu tentang orang-orang musyrik. Nah, riwayat yang lain menyebutkan bahwa sebab nuzul, sebab turunnya surat ini ya, adalah tentang orang-orang Yahudi, tentang ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi. Ya. Nah, tentang orang-orang Yahudi yang mengatakan ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tercipta dari zat ini, ya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala itu dari zat ini, dari zat itu, ya. Dari materi ini, materi itu, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dan mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam. Naam. Nah, kalau melihat sebab nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi, ya, tentang orang-orang Yahudi, maka surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya berinteraksi dengan orang-orang Yahudi setelah hijrahnya beliau ke Madinah. Sehingga ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya beliau ke Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Ya. Ya, wallahu a'lam. Nah, setidaknya itu, setidaknya ada dua riwayat yang disebutkan di dalam atau disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Katakanlah. Ya, katakanlah ini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kepada siapa? Katakan kepada siapa? Katakan kepada orang-orang musyrik. Ini menurut riwayat yang pertama tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Ya, untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik. Sif lana rabbak, unsub lana rabbak. Sifatkanlah Rabbmu. Naam. Atau katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada orang-orang Yahudi. Ini menurut riwayat yang kedua tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Naam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa dhamir huwa. Dhamir huwa kembali ke mana? Kembali ke mana ini? Naam. Jika huwa dianggap sebagai dhamir biasa, kata-kata biasa, maka kembalinya kepada pertanyaan. Mana pertanyaannya? Ya, pertanyaan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi pertanyaan yang disampaikan ya oleh orang-orang musyrik ya atau oleh orang-orang Yahudi ya. Pertanyaan atau perkataan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Ya. Rabbak, Rabbmu. Ya, sifatkanlah Rabbmu. Ya, maka qul, katakanlah huwa, yakni Rabbi, Rabbku adalah Allah Ahad. Naam. Ini jika huwa dianggap sebagai dhamir biasa. Maka huwa kembali kepada apa yang disebutkan dalam perkataan orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi. Kemudian lafzul jalalah Allah ya sebagai apa? Sebagai khabarnya. Dan ahad sebagai khabarnya yang kedua. Khabar untuk dhamir. Khabar yang kedua untuk dhamir. Qul huwallahu ahad. Huwa Allah huwa ahad. Nah, dan jika dhamir huwa ini dianggap sebagai dhamir asya'an. Apa itu dhamir sya'an? Ya. Sudah pernah untuk belajari dhamir sya'an, yaitu dhamir yang fungsinya untuk apa? Litafhim. Fungsinya untuk tafhim. Ya, untuk ya, membesarkan suatu hal, suatu pernyataan. Ya, untuk membesarkan ya suatu pernyataan. Jadi ada semacam taukid, menegaskan. Ya, menegaskan isi kalimat. Ya, huwallahu ahad. Dan jika huwa ini dianggap sebagai dhamir sya'an, maka kembalinya huwa, dia yang dimaksud siapa atau bagaimana, maka dhamir huwa ini kembali kepada kalimat yang setelahnya. Jadi bukan kembali kepada sebelumnya, karena dhamir sya'an ini memiliki ketentuan berbeda dengan dhamir biasa. Jika kita anggap huwa sebagai dhamir sya'an, maka fungsinya untuk memperkuat kandungan kalimat dan kembalinya kepada jumlah setelahnya, yaitu jumlah Allahu Ahad. Ya, jumlah Allahu Ahad. Jadi kembalinya bukan kepada isim tertentu, tapi kembalinya kepada jumlah, dan jumlahnya pun terletak setelahnya, yaitu jumlah Allahu Ahad, itulah huwa. Ya. Jumlah Allahu Ahad itulah huwa. Ya. Yang dimaksud huwa adalah jumlah Allahu Ahad. Yang jelas fungsinya adalah untuk ya memperbesar, ya mengungkapkan besarnya ya kalimat yang disampaikan. Qul huwallahu ahad. Ya. Allah. Nah, ini lafzul jalalah Allah. Ya. Lafzul jalalah Allah merupakan alam, ya. Nama ya bagi Allah sang pencipta. Apa makna lafzul jalalah Allah? Apa makna Allah? Kata Allah maknanya apa? Simpelnya kata Allah, ya, maknanya adalah al-ma'luh al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Al-ma'luh al-ma'bud. Al-ma'luhul ma'budu hubban wa ta'ziman. Yang disembah, yang diibadahi, ya, dengan rasa cinta dan pengagungan. Dengan rasa cinta dan pengagungan. Disembah, diibadahi dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Itulah makna kata Allah. Naam. Qul huwallahu ahad. Ya, apa makna ahad? Ya. Ahad. Ya. Ahad. Ini merupakan ya perubahan dari kata wahad. Jadi huruf hamzah a itu berasal dari huruf waw. Ahad asalnya adalah wahad. Ya, seperti kata wahidun artinya satu. Artinya wahad kemudian mengalami perubahan jadi hamzah ahad. Naam. Naam. Qul huwallahu ahad. Ya. Di dalam Al-Qur'an kata ahad biasanya, umumnya, mayoritasnya, ya, itu untuk penafian. Ya, di dalam Al-Quran, mayoritasnya kata ahad untuk penafian dalam konteks negatif, menafikan, meniadakan, mengingkari. Dan tentang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, tentang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti apa? Ya, seperti di ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Bagaimana? Walam yakullahu kufwan ahad. Ya. Ahad di sini dalam konteks positif atau negatif. Penetapan atau penafian. Jawabannya dalam konteks negatif. Penafian. Dan yang dimaksud dan ahad. Walam yakullahu kufwan ahad. Siapa? Selain Allah. Tidak ada satupun selain Allah yang menyamai Allah, menandingi Allah. Ya. Naam. Dan terkadang di dalam Al-Qur'an kata ahad berada dalam konteks positif serta yang dimaukan yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kata ahad di dalam Al-Qur'an ya untuk penetapan dalam konteks positif, penetapan bukan negatif penafian. Ya. Dan yang dimaukan adalah Allah Subhanahu wa taala seperti di ayat yang pertama surat Al-Ikhlas ini qul huwallahu ahad. Ini konteks positif penetapan. Namun apa makna ahad? Ya, makna ahad ya sebagaimana asalnya wahad, wahidun satu. Ya. Maka makna ahad diterangkan oleh para ulama yaitu wahidun ya fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini makna ahad. Makna ya ahad Allah subhanahu wa ta'ala ahad. Yani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya wahid atau ahad, ya Maha Esa, di dalam rububiyahnya, di dalam rububiyahnya, sehingga tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya, di dalam mencipta, mengatur alam semesta. Demikian juga tidak ada yang membantu Allah, berserikat bersama Allah atau membantu Allah di dalam mengatur alam semesta. Kemudian wahid atau ahad fi uluhiyatihi, Allah Maha Esa bersendirian dalam hal hak ibadah, hak diibadahi, dalam hak untuk diibadahi. Tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi bersama Allah. Dan yang kedua adalah wahidun atau ahadun munfaridun, ya, fi asma'i wa sifatih, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, sebab sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang maha sempurna. Adapun makhluk, maka sifat-sifat yang penuh kekurangan, tidak ada satupun selain Allah yang menyamai Allah di dalam sifat-sifatnya. Ya. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.